syahwat. Khidmat syahwat adalah godaan hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Dan fitnah syahwat ini muncul karena lemahnya keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lemahnya ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa berakibat terjatuhnya seorang muslim dalam berbagai kemaksiatan dan bahkan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Seperti perzinahan, minum khamr, perjudian dan lain sebagainya. Adapun fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat, yaitu kerancuan dalam beragama, berbagai pemikiran yang sesat, ideologi yang menyimpang, dan lain sebagainya. Fitnah syubhat muncul karena dangkalnya pengetahuan tentang ilmu agama, sehingga bisa berakibat sangat fatal, bisa menjerumuskan seorang hamba dalam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, keraguan dalam beragama dan lain sebagainya. Maka fitnah syubhat lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Dan ketahuilah ikhwati fillah azami Allah wa iyyakum, bahwa Al-Qur'an telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembahasan ini. Kata fitnah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 34 kali, baik yang berupa isim nakirah yaitu fitnah, atau dalam bentuk isim ma'rifat atau al-fitnah ada alif lamnya. Dan ini belum termasuk kata fitnah yang disebutkan dengan fi'il atau kata kerja. Yang jelas sangat banyak, begitu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang permasalahan fitnah. Maka menunjukkan bahwa fitnah merupakan perkara yang besar, tidak sepantasnya untuk diremehkan, tidak selayaknya untuk dianggap sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan tersebut. Lalu bagaimana mungkin kita akan meremehkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnah, kata Allah Azza wa Jalla, sebagai fitnah, sebagai bentuk ujian atau cobaan terhadap kalian. Sehingga fitnah bisa berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang syar, yang buruk menurut pandangan manusia. Berbagai musibah yang menimpa seorang hamba terkait dengan fisiknya atau jiwanya atau hartanya atau keluarganya dan yang lainnya, maka semua itu merupakan fitnah yang pasti akan dihadapi oleh setiap hamba. Dan fitnah juga bisa berupa sesuatu yang menyenangkan, sejalan dengan hawa nafsu manusia, terkait dengan sesuatu yang baik, al-khair, dalam arti sejalan dengan tabiat dasar manusia, kekayaan, kesehatan, waktu longgar, dan yang lainnya. Maka pahami bahwa semua perkara tersebut merupakan fitnah, ujian bagi kita semua. Maka fitnah tidak hanya identik dengan hal-hal yang buruk saja, hal-hal yang menyedihkan saja, namun juga terkait dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Apakah seorang hamba akan mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang sejatinya adalah fitnah, ujian bagi dirinya, atau justru sebaliknya? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami telah menjadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain sebagai fitnah atasbirun." Apakah kalian akan bersabar dalam menghadapinya? Maka di antara hikmah keberadaan berbagai fitnah adalah untuk menguji sejauh mana kesabaran seorang hamba sebagai batu ujian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan fitnah-fitnah tersebut. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sejauh mana kesabaran seorang hamba. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmahnya menciptakan berbagai fitnah sebagai ujian, sehingga benar-benar nyata terlihat siapa di antara hambanya yang sabar dan siapa di antara mereka yang tidak bersabar dalam menghadapinya. Keberadaan seorang guru menjadi ujian bagi murid-muridnya, pun demikian pula sebaliknya. Keberadaan murid-murid tersebut menjadi fitnah bagi gurunya. keberadaan seorang suami bagi istrinya juga merupakan sebuah fitnah. Demikian pula sebaliknya, anak-anak juga menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Atas birun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah kalian akan bersabar dalam menghadapinya? Sabar untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib maupun sunnah, atau justru sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, terfitnah, tidak sabar dalam menghadapinya, sehingga meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya, tidak sabar dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dia terfitnah dengan keberadaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul 'iqab. Wattaqu fitnah, dan takutlah kalian kepada suatu fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Wa'lamu annallaha shadidul 'iqab, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukuman yang sangat keras. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fitnah dalam bentuk isim nakirah, fitnah. Sehingga dampak buruk fitnah bisa menimpa siapa saja. Semua orang bisa terkena imbasnya, baik yang soleh maupun toleh, orang yang baik maupun jahat, semua bisa terkena imbasnya. Maka menuntut peran kaum muslimin untuk aktif dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wajib bagi setiap muslim untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan kapasitasnya atau kemampuannya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa fitnah secara khusus dalam berbagai ayatnya sebagai tanbih betapa berbahayanya fitnah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian fitnah, adalah fitnah. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim, dan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pahala yang sangat agung. Surat At-Taghabun ayat 28. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dua fitnah yang sangat berbahaya. Fitnah harta, fitnah yang sangat berbahaya, dampak buruknya sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tidak ada fitnah yang lain kecuali harta. Padahal fitnah sangat banyak sekali. Maka ini menunjukkan betapa berbahayanya fitnatul mal, fitnah harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang lain, "Innal walad mabkhalah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, semuanya anak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mabkhalah, bisa membuat munculnya penyakit kikir atau bakhil, membuat kedua orang tua terjatuh dalam kekikiran atau kebakhilan, enggan untuk berinfak, tidak mau bersedekah. Kalaupun mau, maka sangat perhitungan dalam mengeluarkan harta. Dia khawatir akan bisa mengurangi hartanya sehingga tidak bisa diberikan kepada anak-anaknya. Lebih mendahulukan anak-anaknya daripada kecintaan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga telah menyebutkan fitnah dalam berbagai hadisnya. Ada kalanya beliau menyebutkan fitnah secara global, namun terkadang pula beliau menyebutkan fitnah-fitnah tertentu secara khusus. Beliau sebutkan fitnah-fitnah tertentu sebagai tanbih, sekali lagi peringatan betapa berbahayanya fitnah-fitnah tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amal." Bersegeralah kalian untuk melakukan berbagai amalan, untuk melakukan berbagai amal saleh. Jangan ditunda-tunda. Fitanan kakitu'il laylil mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajul mu'minin wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradun minad dunya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang pada pagi hari dalam keadaan beriman, namun sorenya telah kafir. Dan seseorang yang pada sorenya dalam kondisi beriman, namun paginya telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit keuntungan duniawi. Ya, ini gambaran yang sangat mengerikan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman nanti. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa fitnah-fitnah tersebut bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, sehingga sulit untuk bisa mengetahui keberadaannya, sulit untuk bisa melakukan penjagaan terhadapnya, dan begitu cepat muncul tanpa disadari oleh manusia. Seperti ketika terjadi pergantian dari siang menjadi malam, begitu lembut dan cepat terjadi. Maka seperti itulah ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman nanti. Dan bahkan lebih dari itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana dampak buruk fitnah yang sangat mengerikan, na'udzubillah min dzalik, bisa merubah kondisi atau status seseorang dalam waktu yang sangat singkat, dalam hitungan jam. Pagi harinya dalam keadaan beriman, namun na'udzubillah min dzalik, sore harinya telah kafir. Ya, ini menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan jalan keluar dari fitnah-fitnah yang ada. Beliau sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan membiarkan umatnya dalam keadaan bingung tatkala fitnah-fitnah tersebut datang. Sebuah solusi yang beliau sebutkan dalam hadis ini, badiru bil a'mal, maka bersegeralah kalian untuk melakukan berbagai amal soleh. Ulama pun menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu solusi, salah satu makhraj atau jalan keluar untuk menghadapi berbagai fitnah yang ada. Segera lakukan amal soleh selama ada kemampuan, waktu dan kesempatan, maka jangan ditunda-tunda. Antusias, semangat dalam melakukan berbagai amal soleh. Dan itu adalah salah satu bagian atau wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya, maka pasti dia akan mendapatkan makhraj, solusi, jalan keluar untuk setiap permasalahan yang dihadapi. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk semua permasalahan yang dihadapi, termasuk ketika menghadapi berbagai fitnah yang ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus juga telah menyebutkan sebuah amalan yang bisa diupayakan untuk melawan fitnah-fitnah yang ada. Yakni ketika beliau sallallahu alaihi wasallam terbangun di malam hari dari tidurnya, Kemudian beliau mengatakan, subhanallah, wa ma unzila minal fitan. Subhanallah, apa gerangan fitnah-fitnah yang telah diturunkan. Nabi alaihissalatu wassalam merasa kaget saat itu, terbangun dari tidurnya, kemudian mengucapkan subhanallah. Sehingga diantara adab yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika merasa kaget atau kagum terhadap sesuatu adalah dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Wa ma unzila minal fitan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man yuqidu sawabihal hujurat. Siapa yang akan membangunkan para pemilik kamar-kamar itu, yakni azwajahu sallallahu alaihi wasallam, likai yusallim, maksudnya adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, likai yusallim, supaya mereka melakukan sholat malam, agar mereka melakukan qiyamul lail, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Maka lihatlah bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam langsung saat itu memberikan makhraj, jalan keluar kepada mereka, yaitu dengan melakukan qiyamul lail, sholat malam. Maka terucap dari sekian banyak para ulama yang intinya menegaskan bahwa qiyamul lail, sholat malam, termasuk salah satu solusi dalam menghadapi berbagai fitnah yang ada. Qiyamul lail, sholat malam, ibadah yang sangat mulia, sholat sunnah yang secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa minal lail fatahajjab bihi nafilatan lak. Sholat malam juga akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qurbatul lakum ila rabbikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, sebagai bentuk pendekatan diri kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa munhatun anil ithm, sholat malam juga akan menghalangi seseorang dari perbuatan dosa. Maka di masa-masa fitnah seperti ini, hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh, merutinkan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib maupun sunnah, terutama melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Ikhwati fillah, azani Allahu ayyakum, tentu di sana masih banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini. Intinya menjelaskan bahwa berbagai fitnah tersebut benar-benar nyata dan ada di tengah-tengah kita. Maka satu hal yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana jalan keluar untuk bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Sebagiannya telah kita sampaikan tadi, bahwa di antara solusinya adalah dengan al-mubadarah bil amal, wabil khusus yang lain, segera untuk melakukan berbagai amal soleh. Sibukkan diri kita dengan amal soleh, jangan mendekati tempat-tempat munculnya fitnah, jangan tenggelam dalam berbagai fitnah. maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, melindungi dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah yang ada. Kemudian juga di antara solusinya adalah kata para ulama, al-hirs 'ala al-'ilm wal-firar min al-jahl. Semangat 'ala al-'ilm, untuk belajar ilmu agama, wal-firar min al-jahl, dan menjauhkan diri dari kebodohan atau kejahilan. Al-hirs itu artinya secara bahasa badlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan untuk belajar ilmu agama, sehingga tidak asal-asalan dalam menuntut ilmu agama, tidak semangat, kurang serius, tidak sungguh-sungguh. Bukan itu yang kita inginkan. Namun benar-benar serius dan semangat dalam menuntut ilmu agama. Maka ini merupakan salah satu jalan keluar dari berbagai fitnah yang ada. Telah kita sampaikan tadi bahwa fitnah syubhat itu muncul karena dangkalnya pengetahuan tentang ilmu agama. Maka bisa dilawan dengan ilmu agama, dengan ilmu syar'i. Oleh karenanya Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam manggumahnya, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzhilu syakka anka wa dharam. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa sebaik-baik anugerah adalah ilmu syar'i, yuzhilu anka asyakka wa dharam, ilmu syar'i yang bisa menghilangkan darimu keraguan, yakni fitnah syubhat wa dharam, dan kotornya kemaksiatan, yaitu fitnah syahwat. Dan fitnah syubhat ini menjadi lahan syaitan untuk menyesatkan para ahli ibadah, orang-orang yang tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka tidak memiliki kecenderungan kepada perbuatan maksiat dan dosa, maka syaitan mengalihkan perhatian mereka kepada perkara-perkara syubhat. Bisa kita buktikan penjelasan para ulama tersebut dengan melihat kepada kondisi orang-orang khawarij. Mereka dengan ibadah yang sangat luar biasa, tahkiruna sholatakum ma'asolatihim wasiyamakum ma'asiyamihim. Kata Nabi SAW, di hadapan para sahabatnya, kalian akan meremehkan sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Padahal yang diperbandingkan adalah para sahabat. Ya, luar biasa. Namun kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an لا يجاوز حناجرهم. Mereka orang-orang Khawarij membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka. Sehingga jangan heran ketika ada riwayat yang mengisahkan bahwa ada seorang tokoh Khawarij yang ketika akan dieksekusi oleh para sahabat dalam kondisi yang sangat menyusahkan menjelang kematiannya, dia masih sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi yang sangat genting, sangat menyusahkan. Dia sudah berada di ambang kematian, masih sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sasaran fitnah syubhat adalah para ahli ibadah. Kemudian juga di antara makhraj, jalan keluar dari berbagai fitnah adalah luzumul kibar minal ulama, senantiasa mengambil bimbingan dari para ulama kibar, dari para ulama senior yang senior keilmuannya dan senior usianya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka memiliki ilmu yang luas. Mereka punya ketenangan, punya kesabaran, dan sekian banyak pengalaman dalam menghadapi berbagai fitnah. Sehingga prinsip tersebut telah diaplikasikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, telah diamalkan oleh mereka. Kita ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggal dunia, maka kondisi saat itu sangat kacau balau, fawdha, kekacauan terjadi tengah para sahabat. Sebagian sahabat seolah-olah tidak percaya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu, beliau juga sempat merasakan hal yang sama. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Umar berbicara di hadapan para sahabat, Abu Bakar mengatakan, "Ijlis, ijlis." Duduk engkau wahai Umar. Dia sampaikan sebanyak dua kali. Namun hanya Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak mengindahkan peringatan tersebut dan terus berbicara di hadapan manusia. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bertasyahud, bersyahadah, innal hamdalillah ila akhirih. Akhirnya para sahabat mereka mengalihkan perhatian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan meninggalkan Umar seorang diri. Ya, kita lihat bagaimana fikir para sahabat dalam kisah ini. Mereka meninggalkan Umar kemudian mengalihkan perhatian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang jelas lebih afdal daripada Umar radhiyallahu anhu. Sampai pada akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah ayat yang membuat para sahabat merasa tenang dalam menghadapi musibah tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Beliau sampaikan ayat tersebut di hadapan para sahabat. Sampai akhirnya para sahabat merasa tenang. Baru mereka sadar dan seolah-olah baru saja mendengar ayat tersebut. Sebelumnya belum pernah sama sekali mendengarnya. Kita ingat pula bagaimana sebagian ulama tabi'in ketika di awal pertama kali munculnya sekte Qadariyah di kota Basrah yang dimunculkan oleh seorang laki-laki yang bernama Ma'bad Al-Juhani dengan pemikirannya yang sangat ekstrim. Dia mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu urusan kecuali setelah urusan tersebut terjadi. Kullul amri umfun, kata dia. Maka sebagian ulama tabi'in secara khusus datang ke kota Mekah untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Secara khusus mereka melakukan safar yang sangat jauh dari Basrah menuju ke kota Mekah semata-mata ingin bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Padahal para ulama di kota Basrah sangat banyak sekali, bahkan ada sebagian dari mereka yang statusnya sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka lebih memilih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dipandang lebih senior dalam hal keilmuan, pengalaman, usia dan lain sebagainya. Dan prinsip ini senantiasa diwarisi oleh para ulama dari generasi ke generasi sampai saat ini. Maka ketika muncul suatu fitnah, hendaknya merujuk kepada para ulama kibar, Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya. Maka ikhwan fillah azni Allahu ayyakum, dengan mewujudkan kaidah-kaidah tadi, maka seorang muslim akan memiliki hubungan vertikal yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyandarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa fitnah. Karena sungguh tidak ada jaminan sama sekali bagi kita untuk bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan sepenuh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kepada kecerdasan kita, bersandar kepada keilmuan kita, bertopang kepada kekuatan fisik kita dan lain sebagainya. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzu bika min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Dan berbagai doa-doa yang lainnya. Kemudian perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memperkuat hubungan horizontal dengan para ulama, muamalah dengan para ulama di masa-masa fitnah, terutama muamalah dengan para ulama kibar, sebagaimana kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.